Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala mauqif as-salaf min hadhil akhbar. Bagaimana mauqifnya para salaf ketika mereka mengetahui dan mendengar hadis-hadis dan khabar-khabar yang sahih yang berkaitan dengan permasalahan sifat sifatullah azza wa jal. Di sini kita akan melihat bagaimana mauqif para salaf dalam permasalahan ini, yaitu sikap, bagaimana para salaf bersikap. Warawa Yazid ibn Harun fi majlisihi hadithu Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah fi ru'yah wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tanduruna ila rabbikum kama tanduruna ila al-qamari laylatal badri. Ketika Yazid ibn Harun di dalam majlisnya meriwayatkan hadisnya Ismail ibn Abi Khalid dari Qais ibn Abi Hazim dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dalam permasalahan ru'yah, yakni ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah, permasalahan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan dilihat oleh orang-orang mukmin di hari kiamat. Dan begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanduruna ila rabbikum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat Al-Qamar Lailatul Badri, bulan di malam purnama. Yang tentunya saya bisa perhatikan di sini, ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyerupakan penglihatan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat diserupakan dengan kondisi kita ketika melihat Al-Qamar. Yang diserupakan, ya, itu adalah tasbih ar-ru'yah bir-ru'yah. Bukan tasbih al-mar'i bil-mar'i. Yang diserupakan itu adalah penglihatannya. Ketika kita melihat Qamar, melihat bulan di malam bulan purnama, bagaimana kondisi bulan purnama yang di situ langit cerah, tidak ada mendung dan yang lainnya, apakah kita susah untuk melihat bulan ini? Nah, tidak. Begitu pula para manusia tidak perlu berdesak-desakan atau tidak perlu bergerombol atau berbondong-bondong untuk kemudian mencari dan melihatnya. Bukankah seperti itu? Nah, berbeda dengan ketika melihat hilal. Ya. Hilal di awal bulan itu munculnya di daerah mana? Ada yang pernah melihat? Tidak ada salahnya mungkin nanti kita berusaha mencari tempat yang nyaman untuk kita berusaha melihat hilal, sekalian belajar. Di akhir bulan, ketika matahari tenggelam, ya, tenggelam di ufuk, nah tidak jauh dari tenggelamnya matahari itu, akan muncul hilal. Di hari pertama, kalau memang hilal ini terlihat. Muncul sebentar dan hilangnya, apa, munculnya sebentar dalam jangka waktu yang singkat. Nah, Ini hilal. Makanya manusia ketika melihat hilal itu ahallan nas, mencari kemudian berteriak, oh terlihat hilal, seperti itu ya. Nah, berbeda kondisinya dengan apa? Bulan purnama. Iya kan? Ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala kejelasannya, tidak tersamarnya. Nah, ini yang diserupakan. Bukan yang diserupakan adalah sesuatu yang dilihat. Ya, karena tentunya sangat jauh antara Allah Subhanahu wa taala dengan bulan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan tasybih atau penyerupaan di sini, penyerupaan ar-ru'yah. Kita memandang bulan purnama itu nanti di yaumul kiamah kita melihat Allah seperti itu. Artinya betul-betul tidak ada halangan sama sekali, betul-betul jelas. Betul-betul akan tampak tanpa ada kesusahan. Nah, dan ini termasuk di antara salah satu puncak dari kenikmatan ahlul jannah. Nah, nas'alullaha an yaj'alana minhum. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahlul jannah yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yazid bin Harun di dalam majlisnya membawakan hadis ini, faqala lahu rajulun fi majlisihi ya Aba Khalid. Maka ada seseorang yang berkata kepada Yazid bin Harun ini, wahai Abu Khalid, ma makna hadal hadis? Apa maksudnya hadis ini? Faghadiba wa harida. Maka marah Yazid bin Harun. Naam, wa harida, hadda sama, kurang lebih marah. Seperti itu. Wa qala ma ashbahaka bisabir. Wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bihi wa ilak. Wa man yadri kaifa hadha? Wa man yajuzu lahu an yujawiza hadzal qaul alladhi ja'a bil hadis wa yatakallama fi bi syai'in min tilqa'i nafsi illa man safiha nafsa. Nah, katanya Yazid bin Harun ini dalam keadaan marah. Ini orang bertanya, bukan bertanya maksudnya makna hadis dari sisi bagaimana penjelasannya, karena memang dia tidak, tetapi pertanyaan yang kadarnya ingin, bukan ingin bertanya sesungguhnya, tapi apa maksudnya, gimana sih ini, tata caranya gimana, seperti itu. Pak Khadid, dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya marah itu tidak mesti tercela. Ya, apabila marah itu lillah wali rasulihi, malah itu dalam rangka Allah dan rasulnya, dalam rangka agama Allah, ini marah yang bagus. Seperti ini. Nah, datang hadis, kemudian tanya, mau tanya ini orang ini mau mengotak-ngatik. Kemudian berkata Yazid bin Harun ini, betapa miripnya engkau dengan Sobi. Nah, sudah tahu kisahnya Sobi, insya Allah akan datang bersama kita. Insya Allah antum sudah mendengar sebagiannya ya. Sobi bersama Umar bin Khattab. Nah, akan datang insya Allah bersama kita. Dan betapa butuhnya engkau untuk diperlakukan seperti Sobi. Celaka kamu. Nah, siapa yang mengetahui kaifiahnya ini? Siapa yang boleh baginya? Artinya apakah ada seseorang yang boleh baginya untuk kemudian melampaui batas dalam mengucapkan ucapan seperti ini? Atau berbicara dalam perkara-perkara seperti ini dari sisi dirinya sendiri? Kecuali siapa? Illa man safiya nafsah. Kecuali orang yang safi. Tahu orang yang safi? Safi ini la yusin tasarruf. Ini safi. Sufaha. Perbuatannya enggak bagus. Tindak tanduknya, bicaranya, perbuatannya ini enggak pas gitu, enggak layak. Ini orang yang safi. Wastakhafa bidinihi. Dan ini tindak tanduknya yang melakukan seperti ini, itu orang yang meremehkan agamanya. Idza sami'tumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'u wa la tabtadi'u fihi. Ini. Apabila engkau mendengar hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, sudah ikuti. Enggak usah kalian mengadakan perkara-perkara bid'ah dalam pertanyaan-pertanyaan, dalam beriktikad, dalam menentukan tata cara dan kaifiyah. Ikuti sudah. Nah, jangan mengada-ngada. Fa innakum inittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum wa in lam taf'alu halaktum. Ini tabihu ikhwan, sudah. Dalam permasalahan seperti ini, apabila kata Yazid bin Harut ini, apabila engkau mengikutinya, ikut sudah, ittiba. Dan kalian tidak jidal, tidak berdebat dalam permasalahan seperti ini, selamat kalian. Namun kalian apabila tidak melakukannya, celaka. Nah, masuknya syaitan, ini dari pintu-pintu seperti ini. Nah, ya syaitan, summa yakul man khalaqak. Kemudian summa yakul man khalaqallah. Seperti ini, di istirsal, dibawa untuk terus, siapa yang menciptakan engkau? Ketika jawab Allah, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu dari gimana ya, kok bisa tiba? Nah ini. Ini sudah di luar kemampuan ini syaitan. Sama. Nah. Kemudian di sini mu'alif membawakan kisahnya Sabiq. Wa kisatu Sabiq alladzi qala Yazid bin Harun li Sa'il, dan kisahnya Sabiq yang Yazid bin Harun mengatakan kepada orang yang bertanya tadi itu, betapa miripnya engkau dengan Sabiq dan betapa butuhnya engkau untuk diperlakukan seperti Sabiq. Hiya marwahu Yahya ibn Sa'id an Sa'id bin Musayyib anna Sabiqan at-Tamimi ata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala ya Amirul Mukminin akhbirni an wadhariyati dharwa. Diriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, di situ ada Yahya ibn Sa'id Al-Qattani, di sini ada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yang Al-Ansari ini tabaqahnya lebih tinggi. Kalau Yahya ibn Sa'id Al-Qattani ini tabaqahnya di bawah. Nah, ada tabaqah di sini masa hidupnya, kalau Yahya Al-Ansari itu sudah dekat-dekat dengan masa tabi'in. Dari Sa'id ibn Musayyib, dari seorang tabi'in Sa'id ibn Musayyib, bahwa Sabiq at-Tamimi datang kepada Umar bin Khattab sembari mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ajarkan aku, beritahu aku tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzariyati dzarwa. Surat Adz-Dzariyat ya. Maka berkata Umar, qala hiya ar-riyah. Naula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Yang dimaksud tafsir dari wadzariyati dharwa itu adalah angin. Kalau seandainya bukan karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, niscaya aku tidak akan mengucapkannya, aku tidak akan berpendapat dengan pendapat ini. Artinya tafsir Al-Qur'an itu sudah memang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang datang dari wahyu. Umar tidak akan berbicara dari sisi dirinya. Perkara agama Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya serta para salaf tidak akan berbicara dari sisi diri mereka. Tapi itu tadi. Ini. Salaf ini dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ini dalil. Kemudian mengatakan, fa'akhbirni an wal hamilati wikara. Ayat berikutnya. Qala hiya as-sahab. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Yani maksudnya wal hamilati wikra itu adalah as-sahab, awan-awan. Kalau seandainya aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, niscaya aku tidak akan berpendapat dengan pendapat seperti juga. Artinya dia akan menahan. Qala fa akhbirni an fal muqassimati amra. Apa yang dimaksud dengan afal muqassimati amra? Ini Umar sudah curiga, ini orang tanya ini. Tanya lagi ini. Ada apa ini? Dijawab oleh Umar, al-malaikat. Dimaksud afal muqassimat al-amra, afal muqassimati amra, itu malaikat. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Faqala fa akhbirni an fal jariyati yusra. Qala hiya as-sufun yaitu kapal-kapal. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultu. Qala thumma umira bihi faduriba mi'atu saud. Baik. Umar sudah merasa ini orang pada ikatnya bukan mau bertanya pertanyaan yang dia ini tidak tahu. Pertanyaan istirsyad, istihda, memang betul pingin apa sih tafsirnya. Tapi ini ingin mengutak-ngatin. Maka akhirnya Umar bin Khattab setelah mengetahui yakin orang ini seperti ini, maka diperintahkan untuk kemudian dicambuk dengan 100 kali cambukan. Tsumma ja'alahu fil bait. Kemudian orang ini dipenjara dalam sebuah rumah, dalam sebuah ruangan. Hatta idza bari'a da'a bihi. Antum tahu orang dicambuk 100 kali? Bagaimana kondisinya? Ya luka-luka. Hah? Lalu dicambuk 5 kali aja. Nah, dengan cambukan yang syar'i, antum lihat tuh kondisinya bagaimana itu. Apalagi 100 kali. Itu kalau orang enggak kuat bisa pingsan. Sudah berdarah-darah, terluka-luka seperti ini di penjara. Sembuh kering, datangkan lagi sikat. Ini. Hatta idza bari'a da'a bihi. Sudah sembuh, dipanggil lagi nih. Tsumma darabahu mi'ata saut ukhra. Dipukul lagi 100 kali, dicambuk lagi 100 kali yang kedua kalinya. Nah, tsumma hamalahu ala qatbin, kemudian ditaruh di atas punggung unta. Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari an hurrima 'alaihi mujalasatun nas. Sudah akhirnya di ini Sabiq asalnya dari negeri yang di situ Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernurnya. Nah, di daerah Irak kurang lebih. Ini orang sudah dipukul 100 kali yang kedua kalinya. Buang ke negerinya. Kemudian menulis Umar kepada gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Ini orang dilarang untuk boleh duduk bersama manusia di penjara. Nah, falam yazal kadzalik hatta ata Abu Musa al-Asy'ari fahalafa bil aiman al-mughalladhah ma yajidu fi nafsi mimma kana yajiduhu syai'an. Akhirnya sudah kondisinya seperti ini. Terus orang ini diasingkan. Sampai sudah berjalan waktu yang orang ini datang kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, bersumpah dengan sumpah yang betul-betul ditekankan. Aiman al-mughalladhah, betul-betul sumpah ini. Kalau orang sekarang gimana kira-kira yang sumpahnya betul-betul bisa dipercaya? Itu. Sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, pokoknya semua sumpah serapah yang dia gimana caranya meyakinkan Abu Musa ini bahwa sudah enggak ada itu di otaknya itu, di hatinya itu syubhat-syubhat yang dulu dia mendapatkannya. Nah. Kemudian fakataba ila Umar yukhbiruhu. Maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat kejujuran orang ini nulis surat kepada Umar mengkhabarkan kondisinya. Fakata wa ilaihi ma ikhalahu illa qad sadaq. Maka kemudian Umar membalas sembari mengatakan ma ikhalahu yakni ma adzunnuhu gitu ya. Ya, aku berpendapat atau tidaklah aku meyakini kecuali memang orang ini sudah jujur. Khalli bainahu wa baina mujalasatin nas. Ya sudah, biarkan sudah, setelah itu. Coba antum perhatikan sekarang. Yang tadi Yazid bin Harun marah. Marah ngeliat orang seperti tanya tentang hadis ru'yatullah yaumul qiyamah. Kemudian orang yang tadi itu diserupakan dengan Sobi. Dan mengatakan kamu ini memang layak butuh untuk diperlakukan seperti Sobi. Gimana kisahnya Sobi? Sudah kita tahu bersama ya. Pukul 100 kali, cambuk, sembuh, cambuk lagi sikat. Nah, seperti itu. Kemudian diasingkan di penjara. Ini jazanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah seperti ini. Diperlakukan seperti ini. Mubtadi' diperlakukan seperti ini. Tapi sekali lagi ingat, mubtadi' ahlul bid'ah. Laisa kullu man waqa'a fil bid'ah fahuwa mubtadi'. Nah, ini antum tolong perhatikan. Banyak dari kita, ya semualah kita, termasuk anak yang berbicara di sini, ketika awal-awal mengenal salaf, membaca buku-buku tentang permasalahan manhaj, tapi membaca sendiri ini terjemahan apa seperti itu ya, tentang ahlul bid'ah, tentang bid'ah seperti kita harus bersikap tegas. Itu perlu antum ketahui, yang dimaksud dalam kitab-kitab tersebut adalah ahlul bid'ah. Bukan semua orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Yang dengan itu tidak semua orang yang terjatuh dalam bid'ah kemudian diperlakukan seperti ini. Nah, orang awam banyak terjerumus dalam bid'ah-bid'ah. Seperti itu. Nah, dan yang lainnya. Kalau kita pukul rata semua yang terjatuh dalam kebid'ahan yang disebut dengan mubtadi, bubar. Ini madhabnya siapa? Ini madhabnya Haddadiyah. Akhirnya gini itu Ibnu Hajar, Bakar Fathul Bari. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala bakar kitab-kitabnya itu Syarah Muslim, Riyadhus Salihin yang lainnya, As-Suyuti, nah, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Bakar. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitabnya ada kebid'ahan. Kalau seperti ini caranya enggak ada orang yang selamat. Nah, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang lainnya. Ini secara umum termasuk bagian dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dalam masalah asma wa sifat, ada beberapa hal-hal yang pendapatnya seperti pendapatnya Asy'ariyah. Ada takwil-takwilnya. Nah, tentunya mereka, para ulama yang seperti ini, memiliki udzur. Para ulama tidak kemudian pilih kasih, oh kenapa Ibnu Hajar, An-Nawawi, kok diberi udzur, sementara Al-Halabi, Muhammad Al-Imam, kok langsung diberikan bid'ah. Ini mau disamakan gak bisa. Gak bisa ya, beda. Dua orang ini. Dua jenis kelompok ini. Pertama siapa? Ibnu Hajar. Karangan-karangannya. Coba, dalam semua disiplin ilmu, hampir Ibnu Hajar ini ada kitabnya. Mau apa? Hadis syarahnya Fathul Bari. Kemudian dalam sirah Kutubur Ruwat buahnya Tahdzibut Tahdzib, Takribut Tahdzib, sebelumnya Tahdzibul Kamal. Nah. Kemudian tentang tarjamannya para sahabat ada Al-Isabah, ini karangnya Ibnu Hajar lagi. Nah, dalam permasalahan fikih ada Bulughul Maram, ini Ibnu Hajar lagi. Banyak kitab-kitabnya dan bermanfaat, mufid. Sama dengan Imam Nawawi dan yang lainnya. Imam Nawawi sudah, enggak usah repot-repot sudah. Riyadhus Salihin. Ini kitab diterima di seluruh kalangan kaum muslimin. Ini kitab kecil Arba'in Nawawiyah. Nah, Syarah Sahih Muslim. Al-Muhadzab, Syarah Al-Majmu' Muhadzab. Yang berjilid-jilid. Berapa aja itu, belasan jilid. An-Nawawi juga. Dan yang lain-lainnya. Tapi memang ada. Udzurnya apa? Pertama, mereka hidup di zaman memang yang dipenuhi dengan mazhab Asy'ariyah. Seolah-olah di zaman tersebut, mazhab Ahlus Sunnah tentang masalah asma sifat itu hampir bisa dikatakan hilang. Sehingga wajar. Toh terbukti, di kitab-kitab yang lain, di tulisan-tulisan yang lain, mereka betul-betul yudafi'un an mazhab Ahlus Sunnah. Mereka betul-betul membela mazhab Ahlus Sunnah. Tapi tergelincir. Nah, mereka mujtahidun, ijtihad. Belum sampai hujah kepada mereka. Yang niscaya kalau mereka seandainya sampai hujah kepada mereka, kita berhusnudzon kepada mereka bahwa mereka pasti akan menerimanya. Karena memang dalam kitab-kitab yang lain, itu tampak jelas bahwa ucapan-ucapan mereka, bahkan dalam permasalahan asma wa sifat, itu benar. Nah, ini ternyata ada bid'ahnya juga. Kalau yang dinamakan mubtadi itu adalah setiap orang yang terjerumus dalam bid'ah, bubar. Akhirnya itu tadi, menimbulkan sikap kaku, keras. Enggak orang awamnya. Enggak malah salam wala kalam. Nah, ini keliru. Tapi di sisi lainnya, jangan kita bermudah-mudahan. La tafrid wala ifrat. Fahimtum ya ikhwan? Sehingga, mauqif salaf ini, terhadap orang-orang seperti ini adalah terhadap ahlul ahwa mubtadi'un. Ya. Bukan terhadap orang awam yang jahil, juhal, Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kepada orang yang jahil kencing di masjid, ya dibiarkan. Jahil, badui, a'rabi. Nah, terhadap orang yang belum muncul ini, tapi sudah dapat wahyu, ini nanti akan melakukan penyimpangan. Mengatakan apa? Kilabunar. Khawarij. Belum muncul, enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan itu mereka anjing-anjing neraka. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Yang disebutkan oleh Aisyah, makana fahishan mutafahishan. Bukan Rasulullah itu suka mengucapkan, mengumpat, kasar, mencela. Tapi yang sudah permasalahannya tentang mubtadi al-bid'ah, anjing-anjing neraka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang dikatakan apa? Oleh Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Ya. Akhlaknya Al-Qur'an. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Betul-betul engkau ini di atas akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia itu kalau menghadapi mubtadi', orang yang menyimpang dalam permasalahan manhaj, akhlak yang mulia adalah dengan bersikap keras. Ini bukan hanya para a'immah, ini Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi terhadap siapa? Mubtadi. Ingat ini ya. Wa rawah Hammad ibn Zaid an Qutn ibn Ka'ab sami'tu rajulan min Bani Ajl yuqal lahu fulan nam khiltu ibn Zur'ah yuhadithu an abi qala ra'aytu sabi ibn Asal bil Basrah. Aku melihat sabi ibn Asal di negeri Basrah, sekarang bagian dari negeri Irak. Kanahu ba'ir ajrab, seperti unta yang ajrab ini, yang gitu loh, kudis ya. Antum melihat kambing itu kan ada, kadang maaf saja di mulutnya, ya, atau di apa kakinya, kepalanya. Artinya kondisinya jelek seperti itu, unta yang penyakitan lah, kurang lebih seperti itu. Yaji'u ilal hilaf, datang ke halakoh-halakoh. Fakullama jalasa ila qaumin la ya'rifunahu, nadahum ahlul halakatul ukhra azmatu amiril mu'minin. Setiap datang dan duduk kepada satu kaum yang tidak mereka, kaum tersebut tidak mengetahuinya, orang-orang yang ada di halakah lain itu mengatakan, ini orang azmatu amiril mu'minin, ini orang yang lagi di disikapi keras oleh amiril mu'minin, oleh Umar. Artinya orang-orang hina ini, orang ini. Sudah diumumkan oleh Umar, hati-hati dengan orang ini, jangan boleh duduk. Nah, maka yang tahu, yang melihat ada yang tidak tahu, nah ini penting. Ini bab tahdir. Mengingatkan orang-orang yang rusak akhlaknya, yang bermasalah, kita jangan diam. Nah, apabila kita diam terhadap saudara kita, didatangi orang-orang yang error, yang bermasalah, kemudian kita diam, ini kita khianat. Nah, kita membiarkan saudara kita termakan syubhatnya orang tersebut. Ini, hati-hati, itu orang yang lagi di anusamarun mu'minin. Seperti itu, hina. Warawa Hammad ibn Zaid aydan an Yazid ibn Hazim an Sulaiman ibn Yasar anna rajulan min Bani Tamim yukallahu sabir qadimal madinata fakanat indahu kutubun faja'ala yas'al an mutashabihil Qur'an. Ini diatakan oleh Hammad bin Zaid dari Yazid bin Hazim dari Sulaiman bin Yasar, ada seseorang yang dari Bani Tamim yang bernama Sobi, datang ke Madinah. Dia memiliki beberapa kitab, mulai kemudian dia bertanya tentang mutasyabih Al-Quran. Nah, sampai berita ini kepada Umar, faba'asa ilaihi, kemudian Umar mengutus, waqad a'addalahu arajin an-nakhl, sudah menyiapkan ya pelepah kurma, apa batang kurma ini. Nah, udah Umar dah, ini bukan kemudian Umar seorang yang tidak tasabut atau tabayun, tidak, bukan. Ini ketika sampai khabar ini, Umar sudah dalam keadaan memang tahu, mendapatkan khabar dari orang-orang yang sikoh di sekitarnya. Nah, sudah disiapkan ini untuk nyikat orang seperti ini. Falamma dakhala alaihi jalas faqala man anta? Qala ana Abdullah Sabi. Kemudian Sabi ini masuk kepada Umar dan duduk, kemudian Umar bertanya, "Siapa kamu?" "Aku ini hamba Allah Sabi." Maka dijawab oleh Umar, "Wa ana Abdullah Umar." Aku juga hamba Allah Umar. Seperti itu. Summa ahwa ilaihi, kemudian mendekatinya, faja'ala yadribuhu bitilkal arajin. Famazala yadribuhu hatta syajjahu. Faja'ala dam yasilu ala wajihi, faqala hasbuk ya amiral mu'minin. Faqat wallahi dhahaba ma kuntu ajidu fi ra'si. Ini kita kalau sudah kepada orang yang kaitannya dengan bid'ah, dengan ahwa, hizbiyah, sudah ya ikhwan. Enggak usah, enggak enakan sudah. Yang penting tadi ya, memang mereka ini mubtadi'. Jelas seperti itu. Sudah akhirnya sama Umar datengin, kemudian mulai Umar ini mukuli ya, dengan arojin tadi itu. Terus dibukuli sampai hatta syajahu, sampai melukai kepalanya dan darah itu mengalir di wajahnya. Coba antum perhatikan. Ya, bagaimana salaf. Rasulullah SAW dengar tentang khawarij. Mengatakan apa? Lain adraktuhum. Lakotaltuhum kotla'ad. Kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka dengan sebagaimana kaum Ad dibunuh. Nah, tentang Mu'tazilah. Dalam sebuah hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan tentang Mu'tazilah apa? Majus hadhil ummah. Majusinya hadhil ummah. Nah, sehingga dalam permasalahan yang sudah seperti ini, jangan ragu-ragu ya ikhwan untuk bersikap. Nah, Firanda, orang-orang seperti ini, yang dulunya MLM, sekarang sudah warnanya satu. Ya. Nah, ini khalas. Ya. Gak usah ragu-ragu untuk bersikap keras. La salamu ala kalam. Akhirnya setelah dipukul berdarah, akhirnya orang ini kata, "Hasbuk ya amiral mu'minin, cukup sudah ya amiral mu'minin, cukup sudah, saya sudah kapok ana." Faqat wallahi, demi Allah, sudah hilang itu yang aku dapati di kepalaku. Ha. Antum perhatikan, nih, sikap keras terhadap ahli bid'ah itu salah satu sebab, salah satu cara untuk membuat ahli bid'ah itu bertobat. Dikerasi. Ini akhirnya ini. Dipukul, sikat, jebret. Sudah enggak ada sudah. Yang tadi disubah di kepala ini sudah hilang. Sudah. Nah. Di dalam riwayat yang dikatakan, "Ya amal mu'minin arata qatli faqtulni au ahsin qatli." Nah, saking sudah putus asanya, "Ya amal mu'minin, kalau engkau ini mau membunuh aku, sudahlah bunuh aku dengan cara yang baik sudah. Jangan disiksa seperti ini." Nah. Seperti itu. Tobat akhirnya. Nah, sehingga seperti itu. Nah, orang albida itu harus sikapi dan keras. Ada berapa hikmah? Di antaranya, biar mereka bertobat. Yang kedua, biar manusia tahu bahwa orang ini hati-hati bermasalah. Yang ketiga, penjagaan diri kita dari orang-orang seperti ini. Makanya disebut oleh para ulama, bahwa yang namanya hajar, dihajar, itu ada yang nama hajar wiko'i. Hajar dalam rangka kita berjaga-jaga diri kita agar tidak terkena syubhatnya orang-orang ahlu syubhat. Seperti itu. Faham tuh ya ikhwan? Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, silakan. Mubtadi, bukan mubtadi ya. Kalau mubtadi itu pelaku bid'ah, tapi kalau mubtadi itu orang yang baru belajar. Ya, ini sekedar faedah apa? Mubtadi terakhirnya dengan hamzah, Mubtadi' terakhir dengan ain. Nah, ini dua jenis keluhan yang berbeda. Mubtadi' ciri-cirinya, ya pertama dia melakukan bid'ah. Dinasihati, udah iqamatul hujjah, sudah tahu al-haq, ya sudah tahu. Masih ngeyel, masih nentang. Bahkan membela mubtadi' yang lainnya. Ya, ini mubtadi'. Seperti itu. Tapi emang prosesnya enggak sesederhana itu ya. Bukan kita ketemu nasihat sekali, dua kali, tiga kali, wah sudah ini orangnya ngeyel, anak sudah nasihatin tiga kali. Enggak ya, ada proses. Enggak kemudian seperti itu. Sehari, dua hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Ya karena tergantung syubhatnya yang ada di kepalanya. Semakin banyak ya semakin butuh untuk kita. Banyak nasihat. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini mubtadi' seperti ini. Beratau al-haq, tahu dia bahwa ini benar, tapi masih kekeh dengan penyimpangannya. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadhal. Tergantung. Orang-orang yang memang udah jelas, ya, gak usah nunggu ulama. Ya sudah kita tahu di sini ya, pentolannya Rafidah misalnya, seperti itu. Siapalah, semua sudah. Gak harus nunggu Syekh Rabi atau Syekh Saleh Fauzan atau misalnya ketika Syekh bin Bas hidup kemudian sudah. Memang ketika jelas dia yudafi, ya, dia membela seperti itu tentang bid'ahnya. Kalangan ahli sudah ada apa namanya bantahan dan penjelasan, nggak usah nunggu. Nah, tapi memang orang-orang misalnya sebelumnya dikenal dari kalangan ahli sunnah, ya, kemudian ada penyimpangan seperti itu, yang dimana mereka kelasnya juga sekelas para ulama misalnya, diulamakan misalnya, ya kita nunggu para ulama. Nah, ya tergantung siapa. Intinya di sini enggak melulu, tidak mutlak nunggu ulama. Nah, memang kondisi-kondisi tertentu pada fitnah-fitnah tertentu ya jelas kita harus menunggu kalamnya ulama. Tapi misalnya sudah jelas. Siapa misalnya? Di Indonesia lah, masyhur sudah. Nah, seperti itu. Dengan bid'ah yang ya sudah. Enggak perlu kita tanya ke ulama. Apakah Imam Samudra itu kita bisa katakan dia mubtadi? Misal, sudah sah. Imam Samudra ya, sudah meninggal orang ini. Sudah, apa masih hidup? Alhamdulillah. Ketika masih hidup ya sudah bilang ya mubtadi, khawarij seperti itu. Nah, sehingga tergantung. Nah, barakallahu fiik. Taib, kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.